Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuha al-ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan al-iman bil malaikah, beriman kepada al-malaikah. Maka insyaAllah kita akan masuk kepada perkara rukun iman yang selanjutnya, yaitu al-imanu bil kutub atau al-iman bil kitab, beriman terhadap kitabullah. Berkata Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, as-su'al ma dalilul imanu bil kitab, apa dalil beriman terhadap al-kitab, abil kutub, terhadap kitab-kitab. Ini kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana diantara rukun al-iman, rukun al-iman yang sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan dia beriman kepada rukun-rukun iman secara keseluruhan. Secara keseluruhan, yakni jika dia mengkufuri salah satu daripada rukun al-iman tersebut, maka sama saja dia mengkufuri semua, mengkufuri semuanya, tidak diterima keimanannya. Maka rukun iman yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah al-imanu bil kitab, al-iman bil kutub, beriman terhadap kitab-kitab Allah yang munazzalah min Allah, yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana di dalamnya terdapat al-hidayah, terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat as-syari'ah, di dalamnya terdapat as-sa'adah, kebahagiaan bagi seseorang jika dia berpegang terhadap Alkitab tersebut, yang dimana rukun iman ini la yatimul iman, tidak sempurna keimanan seseorang atau tidak beriman seseorang kecuali dengan dia merealisasikan rukun ini, dia berpegang dengan rukun ini. Dan barang siapa yang jahada, menentang atau bahkan mendustakan, tidak mau beriman terhadap rukun ini, maka fahuwa yu'tabaru kafiran, dia dianggap sebagai orang yang kafir, dianggap sebagai orang yang kafir. Kemudian berkata Syekh rahimahullah ta'ala, adillatuhu kathirah, dalil-dalilnya sangatlah banyak. Minha qawluhu ta'ala, diantaranya ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya, dan berimanlah kepada Alkitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atas rasulnya, yakni atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa qauluhu ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab. Dan juga dalilnya, di antara dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan wa ma unzila ilaina, dan kami pula beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami dari Alkitab, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, wal Asbab, dan anak cucunya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma uti ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan, yang diberikan kepada para nabi-nabi selain mereka dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, yang dimana kita tidak kami tidak membedakan salah seorang di antara mereka. Yani al-ayat dan ayat yang lainnya, ghairuha katsirah, sangatlah banyak yang menunjukkan dalil akan berimannya, wajibnya kita beriman kepada Allah, kepada Al-Kitab, kepada Kitabullah. Wa yakfi fi dzalika qauluhu ta'ala, dan cukup dari semua itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul amantu billahi wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari Al-Kitab. Naam, maka di sini terdapat dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita beriman kepada Kitabullah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kutuban, kitab-kitab yang sangat banyak kepada para rasul, yang dimana takallama bihim hakikatan, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara menyampaikan apa yang terkandung di dalam Alkitab tersebut secara hakikah. Itu merupakan kalamullah, merupakan hakikat daripada kalamullah, bukanlah sebuah makhluk, namun itu merupakan kalamullah, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab tersebut melalui perantara Jibril alaihissalam, atau melalui jalan wahyu. Yang dimana di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalil yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Yang dimana para ulama mereka menyebutkan bahwasanya ini merupakan panggilan, nida dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman, agar mereka menampakkan keimanan mereka, mereka mengokohkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Begitu pula wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, begitu pula mereka harus beriman terhadap Alkitab, alladzi nazzala ala rasulih, yang diturunkan kepada rasulnya, yakni yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Jadi dia seorang mukmin, dia harus beriman kepada Allah, kemudian beriman terhadap rasulnya, kemudian pula dia beriman terhadap Al-Qur'an. Dia beriman kepada Al-Qur'an. Begitu pula wal kitabil ladzi anzala min qabl. Begitu pula dia beriman terhadap kitab yang diturunkan sebelumnya. Yani Al-Kitab di sini merupakan isim jenis yang berarti mencakup semua al-kutub, mencakup semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman kepada seluruh kitab. Wajib kita beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu Al-Quran maupun yang diturunkan sebelumnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan Allah berimanlah kepada, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan terhadap rasulnya, yakni sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang seandainya jika kita tidak perlu beriman terhadap kitab selain Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan dengan hanya menyebutkan wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, tanpa ada yang selanjutnya. Namun ini menunjukkan bahwasannya kita pun wajib beriman terhadap kitab-kitab selain daripada Al-Quran, yang dimana kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwasanya Al-Quran itu menghapus, yani membawa syariat yang menghapus kitab-kitab yang sebelumnya, menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya bukan berarti yang dimaksud di dalam ayat ini dengan kita beriman kepada kitab-kitab yang selainnya yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah kita beramal dengan amalan-amalan atau syariat yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Tidak, namun kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut benarnya datang dari Allah kepada para rasul, kepada para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mereka, kaum mereka beriman, beramal dengan syariat yang diturunkan melalui kitab tersebut. Adapun kita, kita beriman kepada mereka dan juga kita beriman kepada Al-Quran dan meyakini bahwasannya Al-Quran itu menghapuskan segala sesuatu yang sebelumnya, menghapuskan, yani, terkadang apa yang apa namanya Al-Quran itu menghapus syariat yang sebelumnya, yang dimana di sana ada syariat-syariat yang tidak dihapus, yani dikuatkan melalui Al-Quran, ditetapkan kembali melalui Al-Quran, dan di sana ada syariat-syariat yang dihapus oleh Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya Syekh menyebutkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan katakanlah wahai orang-orang yang beriman, ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang mukmin. Wa ma unzila amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat, yani mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mereka mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Alkitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, kepada anak cucu mereka, dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa dan Isa, dan begitu pula kepada nabi-nabi yang tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun Allah menurunkan terhadap mereka Alkitab. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berkata kepada orang-orang musyrikin, untuk mendebat orang-orang musyrikin, dan untuk mengharuskan kepada orang-orang mukmin, orang-orang musyrik, dan mengatakan bahwasanya kami orang-orang mukmin, kami harus beriman kepada semua ar-rusul, beriman kepada semua ar-rusul, yakni bukan hanya saja kitabnya, namun juga kita wajib beriman kepada seluruh ar-rusul yang disebutkan oleh Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita beriman terhadap semua kitab-kitab yang diturunkan kepada rusul-rusul tersebut, yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul tersebut. Begitu pula antum alaihim alaikum kadzalika, kalian wahai orang-orang musyrik pun wajib, harus bagi kalian untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada para rasul dan beriman kepada kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para nabi dan para rasul. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan bahwasannya ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita wajib beriman kepada Al-Kitab, dan cukuplah dengan keumuman daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Waqul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah, wahai Muhammad, aku beriman terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari kitab. Begitu pula para al-mufassirin menyebutkan bahwasanya di sini pun isim jins, isim jenis, maksudnya jenis kitab, yaitu mencakup seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para rasul. Maka ini dalil-dalilnya. Dan begitu pula di dalam apa, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadith Jibril, yang dimana Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, apa, atadruna mal iman, qala an tu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi khairihi wa syarri. Yani mana apa, apakah apa yang engkau ketahui tentang keimanan? Yani apa itu rukun-rukun iman? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an tu'mina bil billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat dan beriman kepada al-kutub. Beriman kepada al-kutub. Yani di sini Rasulullah pun tidak hanya menyebutkan beriman kepada al-kitab saja. Yani beriman hanya kepada Al-Qur'an, tidak. Namun Rasulullah pun menyebutkan al-kutub, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bagaimana Jibril datang dan apa, Rasulullah SAW pun menyebutkan hal yang sama, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kemudian qala rahimahullahu taala, hal summiyat jami'ul jami'ul kutubi fil Qur'an. Apakah di dalam Al-Qur'an itu dinamakan atau disebutkan semua nama-nama Al-Kitab? Qala samallahu minha fil Qur'an huwa والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وذكر الباقي جملة. يعني الله سبحانه وتعالى menyebutkan beberapa kitab dengan namanya seperti Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, yani Al-Qur'an itu sendiri. Ini Al-Kitab, di antara Al-Kitab adalah Al-Qur'an. Kemudian At-Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Adapun sisanya atau selain yang disebutkan di sini, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara jumlah, artinya menyebutkannya tanpa menyebutkan nama. Faqala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang tidak ada sesembahan yang berhak selainnya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup, yang Maha menaungi. Nazzala 'alaika al-kitab bil haqqi, yang telah menurunkan atasmu, yani kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab yani Al-Qur'an, bil haqq, dengan al-haq, musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenaran yang membenarkan apa yang ada sebelumnya dari al-kutub-kutub. Wa anzalat Taurata wal Injil, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan at-Taurat dan menurunkan al-Injil. Wa qala ta'ala wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Dawud yakni Zabur. Qala ta'ala am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa, tidakkah engkau diberitahukan terhadap apa yang terdapat di dalam suhufnya, lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim, Ibrahim yang menepati janji. Qala ta'ala wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh telah kami turunkan, hanya kami utus para rasul bil bayyinat, dengan apa? Perkara yang penjelasan, perkara yang jelas. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, wal mizan, dan timbangan, liyakuman nas bil qist, agar manusia itu mereka menegakkan agama mereka dengan apa? Dengan al qist, dengan keadilan, dengan sebenar-benarnya. Fama dzakarallahu minha tafsilan wajaba alaina al-imanu bih tafsilan, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an secara tafsil, secara terperinci, maka wajib bagi kita pun beriman kepadanya secara terperinci. Wa ma dzakara minha ijmalan, adapun yang disebutkan secara disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ijmal, secara mujmal, yakni secara umum tanpa terperinci, wajaba alaina al-iman bihi ijmalan, maka wajib bagi kita beriman kepada kitab-kitab tersebut secara mujmal. Fa naqulu fihi ma amara Allahu bihi rasulahu, dan kita katakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya, wa qul amantu bima anzaltu anzalallahu amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Naam. Yani rahimahullah taala Asy-Syaikh di sini menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Kitab atau menyebutkan kitab-kitab itu dua bagian. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tafsil, yakni menyebutkan nama-namanya, siapa saja yang diturunkan kitab tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi-Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyebutkan tentang Taurat dan suhuf Musa yang diturunkan kepada Musa. Begitu pula Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa. Kemudian Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud, dan suhuf yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim. Ini secara terperinci seperti ini, wajib bagi kita beriman kepadanya bahwasanya benar datangnya, adanya kitab-kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kemudian jenis yang kedua yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara mujmalah, secara mujmal, yakni tidak disebutkan secara terperinci. Seperti yang disebutkan dalam dalil atau ayat yang kita baca sebelumnya, wa ma apa? Qulu amanna billahi, atau ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan beriman terhadap Alkitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara terperinci, namun menyebutkan secara apa? Mujmalah, secara umum, tanpa menyebutkan siapa, apa kitabnya, dan apa siapa yang diberikan kitab tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab terhadap para nabi dan para rasul. Begitu pula sebagaimana ayat yang selanjutnya tadi, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab, maka tanpa disebutkan apa kitabnya, apa siapa nabi yang diberikan kitab tersebut, maka kita beriman kepadanya pun secara mujmalah. Kita beriman bahwasannya di sana ada kitabullah, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabiullah yang tidak kita ketahui karena tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita beriman bahwasannya itu benar hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yani sebagaimana kata para ulama, al-iman bil kutub an tu'mina biha ijmalan sawa'un summiyat am lam tusamma. Yani engkau beriman kepada Alkitab itu secara mujmal, jika disebutkan secara mujmal, baik apa kitab-kitab itu diberi nama atau dinamakan, disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an, dan itu insyaallah akan disebutkan tafsilannya oleh Asy-Syaikh sendiri dalam apa pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan At-Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-awwal basa'ira lin-nas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun." Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa alaihi salam al-kitab setelah kami hancurkan generasi-generasi awal. Yani, dan yang mana kitab tersebut basa'ira lin-nas, merupakan dalil, merupakan apa? Penerang bagi manusia, dan merupakan huda, petunjuk dan rahmat kepada mereka, yakni kepada Bani Israel, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara dalilnya pula sebagaimana dalam hadis yang disebutkan ketika manusia mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk meminta syafaat ketika di mauqif, yang dimana kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyebutkan, idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa, alladhi kallamahu Allah takliman, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya secara langsung, wa anzalahu at-taurata, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada dia, kepada Nabiullah Musa. Begitu pula dalam hadis yang sahih berkata Adam alaihi salam kepada Musa, antal ladzi kallamahu Allah wa khatta laka at-taurata bi yadihi, engkau yang yakni seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadamu secara langsung. Dan ini merupakan keutamaan dari Nabiullah Musa. Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada, dengan kalamnya, kepada Nabiullah Musa. Begitu pula wa khatta laka at-taurata bi yadihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sebagaimana kata para ulama, merupakan keutamaan dari At-Taurat yang tidak didapatkan dari kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lainnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu atau melalui Jibril alaihi salam, yang kemudian ditulis di dunia. Kemudian apa? Ditulis di dunia. Adapun At-Taurat, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya maktubah. Sudah ditulis berupa apa? Lembaran-lembaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa katabna fil alwahi min kulli syai'in tafsila, dan kami tuliskan di lembaran-lembaran, yaitu perincian segala sesuatu. Nah, yang dimana ini merupakan kata para ulama ayat ini, begitu pula hadis tentang perkataan Adam alaihissalam kepada Musa tadi, merupakan dalil akan keutamaannya, salah satu keutamaan At-Taurat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam keadaan sudah tertulis di lembaran-lembaran dan ditulis oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan, dan kita wajib beriman. Beriman kepada Taurat, ini beriman akan hal tersebut. Beriman akan hal tersebut. Kemudian di antara kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Injil. Adalah apa? Injil, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan kami teruskan jejak mereka, yakni dengan mengutus, yakni apa jejaknya Bani Israel, jejaknya apa nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dengan mengutus Nabiullah Isa putra Maryam, membenar yang musaddiqan lima baina yadayhi, dia membenarkan kitab yang sebelumnya yakni Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami menurunkan, kami berikan kepadanya al-Injil, fihi hudan wa nurun, yang di dalamnya terdapat apa? Petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, yang di dalamnya apa terdapat pembenaran kitab dari yang sebelumnya dan sebagai petunjuk serta pengajaran terhadap orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Injil apa disebutkan oleh para ulama diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, yang dimana di dalamnya terdapat sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ma fi Injil ibaratun an qawaid wa akhlaq mawa'id wa akhlaq wa adab wa qalilun minal ahkam. Apa yang disebutkan di dalam Injil itu ungkapan-ungkapan tentang mawa'id atau perjanjian-perjanjian, wa akhlaq, dan tentang akhlak-akhlak yang karim. Begitu pula adab, dan hanya sedikit menunjukkan apa menyebutkan tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Tentang hukum-hukum berbeda dengan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat al-ahkam. Banyak terdapat apa? Al-ahkam. Maka begitu pula di dalam ayat yang disebutkan ini terdapat dalil bahwasanya di sana ada kitab-kitab yang diturunkan untuk membenarkan kitab yang sebelumnya, sebagai pembenaran terhadap kitab yang sebelumnya, dan juga ada kitab-kitab yang diturunkan sebagai apa? Penghapus kepada yang sebelumnya. Sebagaimana Injil pun seperti itu. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima 'alaikum, yani wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, berkata tentang Injil Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Injil, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, dan sebagai seorang yang berbicara tentang apa siapa itu Nabiullah Isa dan Injil, dan sebagai yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, wa li uhillalakum ba'dalladhi hurrima 'alaikum, dan untuk menghalalkan kepada kalian sebagian yang dulunya diharamkan atas kalian, yakni menghalalkan sebagian yang ketika di dalam Taurat itu diharamkan. Maka ini dalil bahwasanya di sana ada Alkitab yang dia menghapuskan syariat yang sebelumnya. Maka begitu pula Al-Quran sebagai kitab yang datang terakhir, sebagai apa? Kitab yang membenarkan apa yang sebelumnya, dan juga menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya dan menggantinya dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Zabur, yakni yang diberikan kepada Nabiullah Daud, dan apa? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita beriman secara detail pula terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Begitu adapun yang selainnya yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, maka kita pun beriman kepada Allah kepada kitab tersebut tidak secara detail pula. Artinya tidak dengan kemudian kita mendatangkan misalnya apa cerita-cerita Israiliyat yang memberikan misalnya nama-nama kitab atau rasul-rasul yang terperinci dengan menyebutkan namanya, kemudian disebutkan akan turunkan kitab fulani terhadap rasul tersebut dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini kita beriman secara mujmalah bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, kepada para nabi, yang Allah sendiri tidak menyebutkan apa kitab itu dan siapa nabi dan rasul yang mendapatkan kitab tersebut. Maka ini yang wajib kita lakukan untuk beriman kepada Alkitab dalam hal penamaan atau nama atau rincian terhadap apa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ma makna iman bi kutubillah, apa makna daripada beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman bil kitab, agar dengannya kita bisa merealisasikan rukun al-iman, yaitu al-imanu bil kitab. Maka naktafi bihadzal qadar ila huna. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.